pentingnya zikrullah. Karena apa, orang juga bisa terjangkit penyakit kejiwaan ketika hatinya kosong dari zikrullah. Terkena penyakit stres ketika kosong dari zikrullah. Terkena penyakit-penyakit histeris atau yang lainnya karena kosong dari zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah maka jiwa akan semakin tenang. Nah, zikrullah menenangkan hati. Ya, walaupun di dalam ilmu pengobatan ada obat penenang. Ya, baik medis maupun herbal ada obat penenang. Ya, dijual ya dijual. Tetapi di dalam Islam itu sudah komplit. Nah, yang lebih menenangkan adalah ketika jiwa itu selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua hamba adalah milik Allah Azza wa Jalla. Nah, semua makhlukat adalah lillahi Azza wa Jalla. Sehingga sudah sepantasnya dia selalu mengingat Allah, berzikir pada Allah, memuji Allah, mengulang-ulang pujian. Karena apa? Akan selamat. Orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, seperti ikan yang hidupnya di air. Tetapi orang yang tidak berzikir pada Allah seperti manusia, seperti ikan yang hidupnya bukan di air, maka akan mati. Ikan tuh kalau hidup bukan di air akan mati. Itulah perumpamaan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Artinya apa? Ini penting sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disepelekan. Tidak bisa dianggap remeh. Nah, akan selalu dijaga oleh malaikat bagi mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu inna yadhkuruni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, riwayat Muslim dan Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku terhadap Allah, terhadap diriku, terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Itu kebersamaan Allah ketika seorang hamba berzikir, mengingat Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam hatinya, di dalam jiwanya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam jiwaku. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Kalau hambaku mengingat aku, berzikir kepadaku di hadapan makhluk yang lain, di hadapan manusia yang lain, astagfirullah, astagfirullah. Bukan riya atau apa, bukan. Nah, kadang memang spontan atau memang terbiasa. Maka aku akan selalu mengingatnya aku akan menyebutnya pada makhluk yang lebih baik daripada mereka. Di sini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam Al-Wabil Sayyib min al-Kalimat Thayyib, walau lam yakun fi dzikir illa hadhihi wahdaha laka wa biha fadlan wa syarafa. Kalaulah bukan nam di dalam zikir ini keutamaan, kecuali keutamaan ini, apa keutamanya? Ketika seorang hamba berzikir mengingat Allah, maka aku akan mengingatnya. Allah akan mengingat dia. Selalu diingat oleh Allah. Kalau manusia, antara manusia atau sesama manusia, ketika dicuekin gimana? Wah, sombong amat katanya. Ini manusia. Nggak ditegur aja. Wah, ini Ustadz pun nggak negur anak nih. Ustadz nggak negur anak. Ya, manusia. Ustadz manusia. Kadang negur, kadang matanya kemana. Nah, kalau mau disebut selalu diingat oleh Allah, ya kita juga mengingat Allah, zikrullah. Oleh karena itu adanya syariat zikir, pagi, sore, zikir, makan, minum, zikir ketika sebelum berhubungan suami istri, zikir sebelum tidur, zikir bangun dari tidur di malam hari, zikir naik kendaraan, adhkar yang lainnya, zikir ketika perang berkecamuk, zikir-zikir yang lainnya. Azkar-azkar yang lainnya. Doa-doa yang lainnya. Kenapa? Karena akan selalu diingat oleh Allah. Dan syaitan pun akan lari. Innalladzina taqaw idza massahum syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ketika diganggu oleh setan, ketika ingin ditunggangi oleh setan, kesurupankah atau kemasukan setankah atau berubahkah dan lain sebagainya, tetapi ketika orang yang bertakwa, nah, ketika ingin diganggu, disakiti oleh syaitan, tadzakkaru, mengingat Allah. Langsung spontan mengingat Allah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Mengingat Allah. Ini orang-orang yang bertakwa. Fa idza mubsirun. Maka tiba-tiba spontan juga. Mereka melihat. Sadar. Bahwa syaitan selalu mengintai. Syaitan akan selalu mencari celah. Karena syaitan akan mencari celah dan masuk ke dalam Bani Adam. Inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Sungguh syaitan akan masuk ke dalam tubuh manusia dalam peredaran darah, melalui peredaran darah. Ini syaitan. Jangan dikira lengah, jangan. Makanya sengaja dia bisa melihat dan memantau. Ketika lengah masuk, imma bertahap masuknya syaitan, atau ada yang lebih parah lagi ditambah dengan kemasukan jin, kemasukan syaitan, bicara sendiri. Ah, yang lebih parah lagi ketika memang sudah dikuasai oleh syaitan. Karena syaitan selalu mencari-cari kelemahan. Dengan zikrullah itulah benteng. Dengan zikrullah itulah hisnun hasin. Benteng yang kuat, yang kokoh. Ketika seseorang itu apa? Zikrullah, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Nah, jangankan itu. Ya. Nah, seorang anak saja, anak yang tadinya nakal, badung, mungkin bahasa Betawinya apa, sableng. Ketika diruqyah akan manut, nurut. Ini zikrullah. Ini kuatnya zikrullah. Ya, enggak usah orang lain, diri kita ketika capek saja. Banyak zikir istighfar, tambah semangat lagi. Kuat lagi tenaganya. Ini zikrullah. Tetapi sebaliknya ketika kita bermaksiat pada Allah akan semakin lemah. Tubuh kita semakin lemah. Nah, jiwa kita pun akan lemah. Nah, kondisi badan kita, fisik kita akan semakin lemah. Kenapa? Dengan maksiat dan dosa. Dengan kemaksiatan dan dosa, waliyahzubillah. Oleh karena itu, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, fa'idha zakarallah, apabila seorang hamba mengingat Allah, berzikir pada Allah, wa kabbar, dan bertakbir, wa hamidahu, dan bertahmid, alhamdulillah, wa hallalahu, dan mengucapkan la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, taradal malaku asyaitana wa tawalla, malaikat mengusir setan dan setan pun lari. Lari. Jangan kita yang lari lewat kuburan yang jatuh apa? Daun. Cuman daun bunyi kresek, kabur. Baru bunyi. Ya. Kenapa? Ya itu. Tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal cuman mungkin daun saja yang jatuh. Ya. Tapi karena lemah imannya, lemah jiwanya dan tidak berzikir pada Allah, maka dia pun diganggu oleh setan, bisa jadi. Tetapi karena kalau dia selalu berzikir Allah, berzikir pada Allah, nah, setiap keadaan, ya, ketika berdirinya, ketika duduknya, ketika berbaringnya, ketika tidurnya, dia selalu berzikir Allah, berzikir pada Allah, maka akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang tadi. Ini besar kedudukan zikrullah. Juga dikhususkan di hari-hari ini, hari-hari tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari tasyrik, hari makan, hari minum dan zikrullah. Bukan sekedar makan dan minum saja. Seharusnya kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, makanan ini, minuman ini yang kita makan, minum, kenikmatan ini digunakan untuk zikrullah. Jangan digunakan untuk kemaksiatan. Ya. Jangan digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Jangan. Karena itulah bentuk syukur seseorang kepada Allah. Dia gunakan nikmat itu untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazal al malaku yaqrubu min al abad hatta yasir al hakam wal ghalabah wa ta'alah, maka akan senantiasa malaikat mendekat kepada seorang hamba. Malaikat selalu mendekat, ya, lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi, Nah, bagi orang-orang yang beriman, ada malaikat yang selalu menjaganya silih berganti. Dari depan maupun dari belakang, dijaga oleh malaikat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih, yahfadzunahu min amrillah. Menjaga hamba tersebut atas perintah Allah. Allah jaga. Yang jaga siapa? Malaikat, bukan manusia. Kalau manusia jaga bagaimana? Ngantuk. Ngopi, ngantuk juga. Ngopi lagi, ngantuk lagi. Hah? Ini manusia. Kenapa? Udah capek. Mau kopi juga. Sekian gelas ya capek ya capek. Manusia. Manusia yang jaga. Tapi kalau malaikat yang jaga di depan dan di belakangnya, Allah akan melindunginya. Kenapa bisa demikian? Karena dia selalu berzikir pada Allah. Wala yazalul malaku yaqrubu minal 'abd hatta yasiral hukm wal ghalaba wa ta'ala. Akan senantiasa malaikat mendekat kepada seorang hamba. Ya. Malaikat ini akan selalu mendekat. Sehingga kemenangan, ketaatan, dan hukum dimenangkan oleh hamba tersebut. Pertempuran dimenangkan oleh orang-orang yang beriman. Wa tatawallaul malaikatu fi hayatih wa inda mautih wa inda ba'thih. Maka ada tiga keuntungan di situ. Ini asbabnya apa? Zikrullah, mengingat Allah. Ketika seorang hamba ditolong oleh malaikat, karena dia selalu mengingat Allah, maka apa? Maka ada tiga keutamaan, keuntungan di situ. Malaikat akan menjadi penolongnya. Ketika hidupnya ada tiga, ya. Pertama, ketika di masa hidupnya, dia masih hidup, masih jalan kemana kemari, kesana kemari, akan selalu dijaga oleh Allah, oleh malaikat, dijaga atas perintah Allah tentunya. Nah, ini yang pertama, keuntungan yang pertama. Kenapa? Malaikat selalu dekat kepadanya. Kok bisa malaikat dekat kepadanya? Ya karena selalu zikrullah. Ya. Syekhul Islam saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setiap paginya sampai syuruk. Kebiasaannya ditanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai muridnya. Ya ini adalah makananku. Kalau aku tidak berzikir pada Allah, ya, zikir pagi, ya, badanku akan lemah, akan lemas. Ini makanan, makanan jiwa yang akan menguatkan jiwaku. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selalu dijaga itu. Naam adhkar, zikir. Baik pagi maupun sorenya. Zikrullah. Nah. Karena itu yang akan menenangkan seorang jiwa. Seorang hamba. Jiwa seorang hamba ditenangkan. Dengan zikrullah azza wa jal. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia memiliki tiga keuntungan. Apa? Ketika hidupnya akan dijaga oleh malaikat. Ketika hidupnya. Ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua. Inda mautih. Ketika sakaratul maut. Sakaratul maut ini mengerikan ya kawan. Assalamualaikum. Dan yang ketiga. Inda ba'thih. Ketika seorang hamba dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang hamba dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Kama qala ta'ala. Bagaimana Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka-mereka orang-orang yang beriman, ketika mereka mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun silih berganti malaikat-malaikat dari langit mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa bersedih. Malaikat menguatkan hamba tersebut. Takut, biasanya kalau takut tuh sebelum atau sesudah kejadian. Nah, takut nih. Sebelum kejadian apa sesudah kejadian? Biasanya. Hah? Takut itu kan yang akan dihadapi. Di depan dia, di hadapan dia kan. Ini biasanya merasa takut. Takut terhadap siksaan Allah ke depan. Kalau sedih biasanya apa? Yang sudah lewat, sudah luput. Sedih, gak dapat ini, gak dapat itu dari dunia dan lain sebagainya. Menurut versi dia. Ya dia sedih. Kok banyak yang gagal. Ininya, anunya, nganunya, ngenenya, ngononya. Semua gagal. Ah, usaha gagal. Kan sudah lewat, sudah lewat. Umur sudah 60, umur sudah 70, umur sudah 100. Tapi banyak yang gagal, yang luput, sedih. Tapi malaikat menguatkan dia, "Alla takhafu." Janganlah kamu takut. Takut terhadap sesuatu yang akan datang, yang akan dihadapinya. Sedih, janganlah kalian bersedih dari apa yang luput. Dari sebelumnya sedih. Ya namanya manusia. Manusia memiliki rasa sedih. Kok usaha gagal, ini gagal, itu gagal. Ada musibah, ada bencana. Ada gempa, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Sedih. Kuleom. Setiap hari mungkin dia sedih. Tapi ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang selalu berzikir pada Allah, bagi orang-orang yang istiqamah, diberikan bocoran oleh malaikat. Nih dikasih bocoran, apa bocorannya? Kalau ujian ada bocorannya, ini apa? Jangan takut, jangan bersedih. Jangan takut terhadap ya kan dihadapinya nanti. Jangan bersedih terhadap apa? Yang sudah lewat. Wabshiru. Dan bergembiralah. Bil jannah dengan surga. Ini ketiga apa? Hah? Sakaratul maut. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu wahai orang-orang yang beriman. Dengan surga yang Allah janjikan terhadap kalian, kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kalian. Pada kehidupan dunia dan akhirat. Siapa penolongnya? Malah malaikat. Nah. Malaikat penolongnya. Kenapa orang tersebut nah, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut selalu berzikir kepada Allah. Orang tersebut istiqamah. Seseorang tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. kecuali dengan taufik dari Allah, rahmat dari Allah Azza wa Jal. Seseorang tidak akan bisa ibadah kecuali dengan pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faqarana bainal ibadah wal isti'anah. Kata lima Ibnul Qayyim rahimahullah, maka Allah gabungkan antara ibadah dengan isti'anah, memohon pertolongan. Karena seorang tidak akan bisa beribadah kecuali dia harus minta tolong kepada Allah. Tak bisa puasa, sholat, zakat, dan lain sebagainya dari amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan bir, kebaikan, kecuali pertolongan dari Allah. Tidak bisa ngandalin gagahnya. Weh gagah. Atau hartanya banyak. Weh kaya. Tidak bisa. Sekaya apapun dia, kalau tidak dikasih pertolongan oleh Allah untuk beramal saleh, maka tetap dia akan hancur dan binasa. Bukan patokan kekayaan. Bukan patokan kesehatan. Nah, ini adalah taufik dari Allah. Rahmat dari Allah. Pertolongan dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika perang Khandaq menggali parit, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laulallah, kalau bukan karena Allah, ma sallaina, kita enggak akan bisa sholat." Ini Rasul, manusia terbaik, ya, yang sudah dijamin oleh Allah surga, diampuni dosa-dosanya, tetap mengatakan, "Kalau bukan karena Allah, kalau bukan pertolongan dari Allah, kita akan tidak akan bisa sholat. Ma sallaina wa la tasaddaqna, kita pun tidak akan bisa bersedekah. Fa'anzilan sakinatan alaina, maka ya Allah turunkanlah ketenangan kepada kami. Innal ula qad bagaw alaina, sungguhnya mereka orang-orang kafir telah melampaui batas terhadap kami." Nah, sehingga sudah sepantasnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan pada Allah. Bukan hanya makanan, minuman, atau apapun itu bentuknya dari kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah lapangkan kepada kita. Nah, melainkan وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah dari kenikmatan yang kalian rasakan, yang kalian diberikan oleh Allah, yang kalian miliki. Naam, fa minallah, seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu.